Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah waz-zakatu min adh-dhahabi wal-fiddati was-samar wal-hubub wad-dawab ala ma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa in qastamaha fajaizun wa in ataha al-imam fajaiz. Sekarang al-muallif masuk kepada pembahasan yang terkait dengan zakat. Di sini disebutkan bahwa zakat dari emas, perak, samar, hasil pertanian, hubub, biji-bijian, wad-dawab, dawab di sini hewan melata, namun yang tentunya dimaksud di sini bahimatul an'am. Ala maqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penjelasannya tentunya sesuai apa yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zakat itu bermacam-macam. Ini kita sekarang berbicara zakat yang wajibah. Al-mujma' alaiha, yang disepakati, tidak ada khilaf, itu ada 9. Nah, pertama dari pertanian yaitu al-bur, wasya'ir, wat-tamr, wasyabib. Al-bur, wasya'ir ini jenis-jenis gandum. Ya, at-tamr yaitu kurma yang sudah matang. Berarti di sini kita ketahui yang wajib terkena zakat itu yang sifatnya sudah matang. Bagaimana dengan rutab? Ya, maka tidak ada zakatnya. Nah, dia akan diambil zakatnya ketika sudah berbentuk tamr, kurma yang sudah tua. Ya. Walaupun kurma itu dalam berbagai macam marhalah atau apa, jenjangnya itu bisa dimakan juga dan enak. Entah tamernya, entah rutabnya, entah busur. Busur ini belum sampai rutab. Nah, ya. Namun yang di situ jatuh kewajiban zakat pada tamarnya. Kemudian zabib. Makanya anggur tidak ada zakatnya. Yang rajih seperti itu. Namun ketika sudah menjadi zabib, kismis. Ya, kismis ya. Anggur yang dikeringkan, maka di situ ada zakatnya. Al-bur wa sya'ir wa tamr wa zabib wa dhahab, emas, wal fiddah, perak, ya, wal ba'ir, unta, wal baqar, wal ghanam. 9. Ini muttafaq alaih, mujma' alaiha. Artinya tidak ada khilaf di antara para ulama. Nah, kemudian masuk kepada hal tersebut, yaitu tentunya an-nukut atau uang. Karena dahulu uang itu dari emas dan perak. Ini mata uang Islami, emas dan perak. Nah. Dan emas dan perak ini sampai sekarang merupakan suatu bahan atau alat mata uang yang memang tingkat kestabilannya sangat tinggi. Makanya dalam sejarah Islam, ketika memakai mata uang emas dan perak ini tidak mudah goyah mata uangnya. Berbeda dengan sekarang uang kertas. Teorinya kan uang kertas itu diadakan sejumlah dengan simpanan emas yang ada pada negara tersebut. Kemudian dicetak sesuai dengan simpanan emas tersebut sehingga kertas tersebut berharga. Al-Muhim itu bukan pembahasan kita sekarang, namun bagaimana Islam mengatur segala sendi-sendi bahkan dalam perkara perekonomian. Seperti itu. Emas dan perak. Stabil. Sekarang dengan mata uang berarti otomatis mata uang menjadi benda yang masuk dalam zakat. Kemudian unta, sapi dan ghanam. Zakat, kapan ditunaikannya zakat? Pada selain dari hasil pertanian, pada selain dari hasil pertanian, maka dilihat dua hal. Yang pertama, nisab, ya, takaran, jumlah, apakah sudah sampai pada jumlah yang diwajibkan oleh syariat untuk dikeluarkan zakatnya. Nisab. Yang kedua yaitu al-haul, yaitu setahun penuh. Adapun pada permasalahan pertanian, maka tidak ditunggu al-haul. Nah, di sini disebutkan samar wal hubub, biji-bijian. Simar yaitu buah, di sini hubub, biji-bijian. Apakah semua buah dan semua biji-bijian? Maka yang rajih tidak. Ya, namun semua yang biji-bijian atau buah-buahan yang di situ akhirnya menjadi makanan pokok. Yang dia itu disimpan, yang dia itu ditimbang dengan mikyal, ya, atau dengan sok. Nah, sehingga bagaimana dengan jagung, beras, dan yang lainnya? Yang rajih masuk. Bagaimana dengan semangka, dengan apel, dan yang lainnya? Yang rajih tidak masuk. Namun ketika buah tersebut menjadi makanan pokok, anggur ketika dijadikan zabit, kurma, ya, ketika sudah menjadi tamar, maka ini iya. Nah, pada pertanian tidak dihitung haul, tidak perlu menunggu setahun penuh. Ketika panen, maka wajib zakat. Nisabnya apa? Khamsatu awsuq. Ini nisabnya hasil pertanian. Khamsatu awsuq, 5 wiskun. Wa wiskun wahid. Baik, ada 5 wiskun ya. Satu wiskun ini situ naso'an. Zakat fitrah itu kan kewajibannya so', satu so'. Ya kan? Nah, berarti berapa? Khom satu awsuk. 5 wiskun ini berapa? Kilo. Satu wiskun 60 so'. Satu so' itu zakat fitrah. Berarti berapa? 2,5 atau 3 kilo dikali 60. Hah? Berapa berarti? 3 dikali 6, 180. Kalau 2,5 dikali 6, berarti 150. Berarti 150 kilo atau 180 kilo. Ini satu wiskun. Ini zakatnya pertanian 5. Berarti 180 dikali 5 atau 150 dikali 5. Ima 750 atau 900. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau hasil pertaniannya dalam bentuk tentunya yang sudah hitungannya itu apa? Yang berbentuk sudah apa? Terkelupas. Kalau beras berarti sudah di luar gabahnya. Nah, yang sudah memang siap untuk dikonsumsi. Walaupun harus dimasak dahulu. Ya. Nah, sehingga ketika jumlahnya antara 750 atau 900, nah itu sudah kena wajib zakat. Berapa yang dikeluarkan untuk zakatnya pertanian? Zakatnya pertanian ini tergantung. Kalau pertaniannya murni, tada hujan. Atau mayoritasnya tada hujan. Berarti airnya gratis. Atau dari pengairan sungai gratis. Ya. Maka ini zakatnya usyur. 1/10. Dikeluarkannya, kalau tadi 750, ya berarti 75 kilo. Nah, namun ketika pengairannya dia mengeluarkan upaya mengeluarkan uang, ya, dalam seta atau dalam masa panen tersebut, atau mayoritas waktunya ini mengeluarkan uang, atau mengeluarkan upaya, entah nyedot air, entah bayar untuk pengairannya, entah apa lagi. Maka yang demikian ini nisful usyur. Setengah dari 1/10 berarti 1/20, 5%. Ya. Nah ini pertanian. Baik. Bagaimana dengan emas dan perak? Emas zakatnya itu adalah 20 dinar. 20 dinar kalau sekarang itu kalau emas yang murni sekitar 85 gram. Emas 24 karat. Dan ini terkadang ada perbedaan dalam hitungan, namun patokannya 20 dinar. Kalau tidak murni disebutkan oleh ahlu ikhtisas, ahli dalam peremasan, setelah di ini bisa ada hitungannya, ya, dalam nanti pembagian seperti itu keluar hasilnya kurang lebih 92 gram kalau 22 karat. Nah, al-muhim itu zakatnya emas. Ya, berapa persen? 2,5%. Wal fiddah, perak. Perak itu 200 dirham. 200 dirham perak murni kalau gramnya kurang lebih 595 gram. Itu perak. Nah. Uang mau disesuaikan dengan apa? Apakah perak ataukah dengan emas? Berselisih para ulama. Sebagian berpendapat disesuaikan dengan perak. Sebagian berpendapat disesuaikan dengan emas. Nah, ana pribadi masih lebih cenderung tenang untuk mengatakan kepada orang lain emas, karena ini abrak li zimmah. Zakat ini kan ngambil hartanya orang, ya kan? Hukum asal dari hartanya orang itu kan haram, ya. Nah. Nah, ketika kita ambil yang lebih berhati-hati, ya sudah. Kalau perak itu misalnya 5 juta, kalau emas 25 juta baru diambil zakat. Kalau perak itu 5 juta baru diambil zakatnya. Yang ini dan ini pendapatnya Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Ya berarti yang mana kita lebih tenang untuk mengambil, bisa memastikan hartanya orang kita ambil dengan betul-betul ini halal. Yang lebih banyak. Ya kan? Seperti itu. Tapi dari sisi illah yang lainnya, disebutkan juga illah yang lain itu muwasah lil fuqara. Ya berbagi apa? Ke lapangan dengan fuqara. Maka kalau yang seperti ini illahnya ya tentunya perak. Karena sudah sekitar ya sudah perak berapa 1 gramnya? Berapa harga perak? 25 ribu? 40 ribu atau berapa? Kurang lebih, gak tahu. Ada yang tahu? Harga perak berapa? 1 gramnya kurang lebih. Karyawan semua. Atau mantan karyawan. Gak ada yang pengusaha murni. Nah, berapa? Berapa perak kurang lebih? Istri antum itu loh, kalau beli perhiasan gak suka perhiasan. Oh, gak level, Ustaz. Mas. Berapa perak? Kalau anak enggak level perak apa? Levelnya Mas Tiru. Taib al-muhim. Sekitar berapa? Taib anggap misalnya 25.000. Misal. Ya berarti 25.000 kali 595. Anggap kali 6. Berarti sekitar 15 juta kurang. Ya, 600 dikali 25.000 kalau 600 gram anggap. Ya kan seharusnya 595. Genapkanlah 600 gram. Berarti 600 gram kali 25.000. Betul ya? 1.500.000 apa 15 juta? 15 juta ya? Atau 1.500.000? Lihat nolnya berapa. Baik, anggap itu sudah. Sekarang kalau emas berarti sekarang 600 ribuan. Ya. 600 ribu dikali 85 gram. Nah, dikali 80 saja sudah berapa? 48 juta. Berarti sekitar 50 jutaan. Kalau melihat ilah yang pertama, kita tidak gampang untuk mengambil harta orang lain. Ya, itu tadi 48-50 juta. Kalau kita punya uang sebesar itu, baru kena zakat 2,5%. Nunggu setahun. Tapi kalau melihat ilah yang satunya, dalam rangka ya berbagi dengan para fuqara masakin, ya berarti yang perak tadi itu sekitar 15 juta tadi itu. Kita ketika kita punya uang, ini uang lah ya pembahasannya ya. Kalau yang perak sudah jelas, kalau kita punya perhiasan perak, perhiasan emas ya sudah jelas ya, seperti itu. 595 gram ini 85 gram. Tinggal dilihat karatnya. Namun sekarang uang ini mau kita ambil yang mana? Nah. Allahu a'lam bishawab. Pendapat yang mengatakan emas ini juga kuat. Tapi kalau mau berhati-hati mau ambil perak juga insyaallah selamat, enggak ada ruginya bagi kita. Ketika sudah punya 15 juta kemudian kita tunaikan zakatnya. Nah, anak pribadi kalau mau nyampaikan ke orang ya sudahlah emas. Namun mungkin kalau buat diri sendiri kalau punya uang sejumlah itu ya sudah, keluarkan aja 15 juta. Nah, ya. Baik. Ini uang, emas, dan perak. Nunggu setahunnya itu juga pertama perlu kita ketahui nisab. Harta yang namanya harta itu yang ada zakatnya ya uang. Sehingga kalau mobil, rumah, perhiasan selain emas, perak, walaupun berharga, perabotan rumah, ini gak ada zakatnya. Nah, tidak ada zakatnya. Penentuannya nisab, kalau sudah sampai nisab, anggap kita untuk uang, misal 15 juta. Ya. Kita sekarang punya uang 15 juta. Dilihat dalam setahun, ditunggu setahun Hijriah, tidak turun, tidak berkurang dari 15 juta. Ya. Tetap atau bahkan naik. Ya. Turunnya pun gak sampai di bawah nisab. Maka nanti setahun Hijriah selesai penuh, ya berapa itu totalnya? 2,5% diambil. Nah. Tapi sekarang sampai nisab 15 juta. 2 bulan kemudian berkurang sehingga tinggal 10 juta. Ya hak gugur. Gak dihitung. Nah. Nanti punya 15 juta lagi, dihitung dari situ lagi. Tahun tetapkah atau lebih, nah itu dikeluarkan. Tapi kalau ternyata berkurang lagi, ya enggak ada lagi. Seperti itu. Ya. Paham ini ya. Sehingga syariat Islam itu mudah. Tidak membebani, tidak memberatkan sama sekali. Nah. Begitu juga dengan emas dan perak. Nah. Kemudian yang berikutnya. Yang juga diperselisihkan oleh para ulama. Rotijar. Barang yang diperjualbelikan. Sebagian ulama berpendapat urut tijarah, barang yang diperjualbelikan ini tidak ada zakatnya. Di antaranya Syekh Al-Albani, Syekh Mukbil, sebelumnya Syaukani, dan yang lain-lainnya. Rahimahumullah jami'an. Dalilnya apa? Kata mereka, enggak ada dalilnya. Kita dilarang mengambil hartanya orang kecuali dengan nas. Zakat itu kan ngambil harta orang. Kita mengambil harta orang ini harus ada nas dalil. Karena tidak ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalil yang sahih barang dagang itu ada zakatnya, mengatakan mereka ini selesai. Nah. Pendapat kedua mengatakan bahwa urut tijarah, barang yang diperdagangkan itu ada zakatnya. Dalilnya apa? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa anfiqu min thayyibati ma razaqna." Wa anfikum min tayyibati ma kasabtum. Nah. Wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Dan keluarkanlah zakat, infakkanlah zakat dari apa-apa yang kalian usahakan. Perdagangan. Seperti itu. Dan dari apa-apa yang keluar dari muka bumi ini. Yaitu pertanian. Zakat pertanian kan sudah jelas ada dalilnya. Dalam ayat ini disamakan, diperintahkan kita untuk mengeluarkan infaknya, ya keluarkan zakatnya, disamakan. Zakat ini ada pertanian, yang ini apa yang kita usahakan dari perdagangan. Nah, kata para ulama yang berpendapat ada zakatnya, enggak ada beda. Ketika ini wajib, ya sama ini juga wajib. Ini yang pertama. Yang kedua, ini merupakan pendapatnya banyak dari para sahabat. Bahwa ayat ini turun tentang urut tijarah. Zakat perdagangan. Ya, ayat ini turun tentang barang dagangan. Walaisalahum mukhalif. Beberapa sahabat berpendapat dengan pendapat ini. Dan tidak ditemui dari seorang sahabat pun yang menyelisih pendapat ini. Sehingga pendapat ini kal ijma'in das sahabah. Wala yajuz mukhalafatu ijma'is sahabah. Ini dalam kaidah usul fikih, ini perkara yang muttafaq. Sepakat. Muttafaq alaih. Enggak boleh ketika para sahabat sudah berijma', kemudian ada orang yang datang setelahnya menyelisih ijma' tersebut. Nah. Ya. Dan ini pentingnya kita kembali kepada fahmus salaf. Dalam permasalahan ada khilaf, kita lihat sekarang salaf bagaimana pendapatnya. Kalau ternyata salaf berijma', ya selesai, ambil pendapat tersebut. Nah, sehingga yang rajih wallahu alam bisawab, urut tijarah itu ada zakatnya. Karena ini pendapat banyak dari sahabat dan tidak dijumpai seorang sahabat pun yang berpendapat menyelisih pendapat tersebut. Nah, ya, sehingga yang rajih wallahu alam bisawab, barang dagangan itu ada zakat. Namun yang perlu diketahui, tidak semua barang yang diperjualbelikan itu terkena zakat. Baik, sebelumnya zakatnya juga sama. Nunggu setahun dan sudah sampai nisab. Nisabnya ya khilaf lagi kembali kepada tadi, apakah ngambil emas atau ngambil perak. Ya. Kembali kepada permasalahan yang tadi. Namun sekarang permasalahannya disebut oleh para ulama, tidak semua barang yang dijual itu dikatakan sebagai barang dagangan. Nah, makanya disebut zakatnya urut tijarah. Ini disebut oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dan Syekh Shalih Fauzan. Syekh Shalih Fauzan dalam kitabnya Al-Mulakhas Al-Fiqhi. Syekh Al-Utsaimin banyak dalam setiap beberapa kitabnya, di antara Syarhul Mumti'. Di antaranya dalam kitab Syarhul Mumti'. Seingat ana seperti itu. Banyak disebut oleh Syekh Al-Utsaimin dalam beberapa kitabnya. Barang yang dijual yang terkena zakat adalah barang yang memang niatnya dia jual dalam rangka dagang. Seperti itu. Ya. Kalau punya toko jelas itu barang dagangan. Ya kan? Punya perniagaan jelas. Tapi sekarang punya tanah, punya mobil. Kalau dia punya mobilnya karena memang dia jual beli mobil, nah seperti itu. Ya, dia punya tanah karena memang dia bisnisnya jual beli tanah. Maka tanah tersebut ketika dia sudah niatkan untuk dijual, dia tawarkan, nah itu sudah dihitung itu. Kalau memang sampai nisab harga tanah tersebut, ya kalau tanahnya ratusan juta sudah otomatis kena nisab. Ya. Dia jual memang untuk diperdagangkan, dia jual tanah dapat nilai segini, dibelikan lagi tanah lain dapat untung. Nah, yang seperti ini yang jatuh zakat, apa terkena kewajiban zakat. Namun kalau dia jual tanah bukan untuk berdagang, jual mobil bukan untuk berdagang, kebutuhan, butuh uang, mobil dijual butuh uang untuk beli rumah, untuk kebutuhan anaknya, istrinya sakit masuk rumah sakit, atau untuk orang tuanya, atau untuk beli mobil lagi, namun bukan untuk dagang. Beli mobil sudah lama, ingin yang baru, dijual yang lama, bukan untuk diperdagangkan. Maka yang seperti ini, jual beli seperti ini, itu tidak masuk ke dalam zakat. Ya, urut tijar. Tidak masuk dalam zakat barang perdagangan. Baik. Yang berikutnya. Sekarang zakat hewan. Kambing, sapi, dan unta. Kalau unta itu setiap 5 ekor unta, itu zakatnya 1 kambing. 10 ekor unta, 2 kambing. 15, 3 kambing. 20, 4 kambing. 25, 1 ekor unta yang masih umur setahun. Bintu makhab. Nah, dan seterusnya, masih ada urutannya. Rinciannya tentunya di kutubul fikih. Sapi juga sama, sapi kalau 30 ekor, ya, itu zakatnya 1 ekor sapi umur setahun. Kalau 40 tahun, namanya tabi atau tabi'ah, sapi yang berumur setahun. Kita punya 30 ekor sapi, maka zakatnya adalah seekor sapi yang masih berumur setahun. Kalau punya 40 ekor sapi, zakatnya adalah sapi yang umurnya sudah 2 tahun. Yang sudah layak untuk dikurban, ya. Seperti itu. Kambing juga sama, kambing 40. Kalau orang punya 40 ekor kambing, kena kewajiban 1 ekor zakat, zakatnya 1 ekor kambing. Sampai 120, 121, 2 ekor kambing. Sampai 200, 201, 3 ekor kambing. Dan yang seterusnya ada rinciannya. Nah, ini yang pertama terkait dengan zakat hewan. Ya. Jadi nisabnya beda-beda. Kalau kambing berapa? 40 mulainya. Kalau sapi mulainya berapa? 30. Kalau unta mulainya berapa? 5 ekor. Nah, ini juga ada syaratnya lagi. Hewan ternak yang 3 ini yang ada zakatnya adalah hewan ternak yang memang dia digembalakan. Dalam setahun penuh, atau mayoritasnya dalam setahun tersebut digembalakan. Artinya apa? Rumputnya gratis. Rumputnya gratis. Digembalakan. Ladang rumput terbuka, silahkan siapa yang mau menggembalakan kambingnya. Gratis dapat makanannya. Ini hewan yang ada zakatnya. Sehingga hewan yang makanannya itu beli, tidak ada zakat. Nah, atau mayoritas dari setahun tersebut beli, ada sesekali digembalakan, tapi juga tidak jarang beli. Ya tinggal dilihat saja, mayoritasnya lebih banyak digembalakan atau beli. Ya, ketika mayoritasnya banyak digembalakan, ini ada zakatnya. Ketika mayoritasnya beli, tidak ada zakatnya. Walaupun banyak. Nah, mudah kan syariat Islam ini, tidak ada yang membebani. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya terkait hewan. Hewan ini ada zakatnya juga kalau misalnya ada orang berserikat. Contohnya kambing. Kambing kan nisabnya berapa? 40. Salman dengan Abu Fairus punya 20-20. Tapi kandangnya satu. Tempat menggembalakannya satu. Ya. Ketika menyusunya misalnya dinyusu bareng-bareng. Pejantannya juga sama. Kalau kondisinya seperti ini, ya, maka terkena kewajiban zakat. Walaupun masing-masingnya cuma 20 punya, ya. Namun kandangnya jadi satu, semuanya satu, satu, satu. Ya, ini kena zakat. Zakatnya gimana? Ya urunan sudah, sesuai dengan persentase. Nah, seperti itu. Berarti zakatnya satu ekor kambing, ya sudah. Aksalman setengah, Abu Fairus setengah. Sama, walaupun Abu Fairus 39, Aksalman 1. Ya sudah, harga satu kambing itu dibagi 40. Seperempat puluhnya Aksalman yang punya satu itu bayar seperempat puluhnya. Seperti itu, ya. Nah, namun kalau memang tempatnya berbeda, menggembalanya berbeda, kandangnya berbeda, ya sudah. Enggak ada zakatnya, karena ini 20, ini 20. Yang berikutnya, terkait zakat hewan juga dipersyaratkan apabila yang berseri. Ini bukan hanya dua, entah mau 10 orang, entah mau 40 orang, ya. Pokoknya syaratnya tadi itu, ya. Nah, kandang jadi satu, tempat gembala jadi satu, pejantannya juga sama-sama. Yang berikutnya, mereka ini memang ahlus zakah. Kalau ada berserikat seperti itu, orang-orang ini memang ahlus zakah. Orang yang terkena kewajiban zakat, yang memang diterima zakatnya. Siapa itu? Al-Muslimun. Sehingga kalau salah satunya kafir, ya selesai. Tidak ada zakatnya. Seperti itu. Jadi berserikatnya sama, cari orang kafir aja. Nah, ya, nah itu yang terkait dengan zakat. Kata Al-Mu'alif di sini, zakat ini kalau orang yang terkena kewajiban zakat ini dalam bentuk apa saja, entah buah-buahan, emas, perak, uang, hewan, barang dagangan, kalau dia membagikannya sendiri boleh. Kalau dia memberikannya kepada penguasa boleh, sah. Walaupun penguasanya penguasa zalim, walaupun penguasanya dikenal suka enggak amanah. Narik zakat, narik, bukan disebarkan ke orang yang berhak mendapatkan zakat. Namun ya sudah, dia penguasa, ya dosanya nanti dia. Ketika kita serahkan kepada penguasa tersebut, dia meminta, kemudian kita serahkan. Di sisi kita, maka sah zakat yang kita tunaikan. Nah, kalau mau berhati-hati kemudian dia keluarkan lagi untuk dia berikan sendiri, bagus. Namun ini perpanjangnya sekarang sah atau tidak. Ya, maka sah. Seperti itu. Baik. Ilahuna, sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Anas sudah lebak ini. Antum akan bertanya. Nah, tafadhal ya Abu Isa. Apa? Masih itu di depan pondok itu digembalakan itu. Ya, nah. Baik. Ya. Kena. Kan gratis ya. Gratis kan? Nah, kena. Rumputnya dapat gratis ya. Kena. Ya, beli nyawa orang. Ya, apalagi. Ya, pokoknya kalau keluar duit ya sudah enggak ada. Enggak ada zakatnya. Nah. Zakat profesi. Bagaimana itu zakat profesi itu? Tiap bulannya dipotong? Enggak boleh. Nah. Ini akhdu amwalin nas bil batil. Nah, enggak ada ketentuannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Kecuali dia dari gaji tiap bulannya, ya, dalam pertama sudah sampai nisab, terus kemudian dia karena masuk ke rekening bank misalnya ya, terus sampai setahun ya memenuhi syarat-syarat tadi, nah dikeluarkan zakatnya. Tapi kalau tiap bulannya langsung diulang, enggak ada. Zakat profesi seperti ini enggak ada. Nah, barakallahu fikum. Terkait yang tengah viral saat ini, seorang kiai menyatakan masa kecil Nabi SAW yang tidak terurus. Mendengar hal tersebut, jujur, sedih, dan kesal. Mau nasihatnya bagaimana kita salafiyun menyikapi hal ini? Gak tahu, anak. Pemerintah sudah ada sikap, polisi dan yang lainnya? Sudah ada? Sudah serahkan kepada aparatur negara urusannya? Hah? Hah? Al-muhim kita serahkan kepada pemerintah perkara-perkara seperti ini. Masa mau kita sendirian datang? Lah, ya bubar. Akhirnya ada, dia punya teman, dia punya kelompok, dia sudah urusan seperti serahkan pemerintah. Kita bisa apa? Ingkari dalam hati kita. Nah, boleh kita membantah kalau memang perlu disebutkan namanya. Kalau memang dia bukan dari kalangan penguasa, bukan dari aparatur pemerintah, dibantah enggak ada masalah. Nah, ya, tapi kalau memang dikhawatirkan fitnah dan yang lainnya, minimalnya diingkari dengan hati kita. Kita tidak membenarkannya. Dan ini memang mengkhawatirkan. Mengkhawatirkan. Nah, bisa terjerumus dalam perkara-perkara apa? Kekufuran. Nah, dikhawatirkan. Emas yang dimaksud wajib zakat, apakah yang dijadikan mahar hadiah untuk istri atau emas yang seperti apa? Pokoknya emas, entah berbentuk perhiasan, entah berbentuk batangan, entah emas koin, ya. Tapi bukan Mas Salman atau Mas. Ya, emas ya sudah terserah dalam bentuk apa saja. Pokoknya emas, perhiasan dan yang lainnya. Nah, kalau memang sudah sampai nisabnya, ya, itu syaratnya. Tapi kalau istri cuma punyanya mahar emas cuma berapa gram, 5, 10, 25, 40, ya enggak ada. Kan tadi kan kalau emas murni 85, kalau 22 karat katanya informasinya 92 gram, nah, seperti itu. Dan tidak dicampur hartanya suami-suami, hartanya istri-istri. Baik. Dana hasil pengembangan dari saldo BPJS tenaga kerja kita, apakah itu termasuk riba? Pengembangan dana dilakukan oleh BPJS. Dana hasil pengembangan dari saldo BPJS. Kok dananya bisa berkembang gimana? Dana hasil pengembangan dari saldo BPJS tenaga kerja kita, apakah itu termasuk riba? Kok dana bisa berkembang gimana ini? Diperdagangkan atau dapat bunga, gitu loh maksudnya. Dari mana ini? Hah? Dikelola untuk? Ya, nanam sahamnya tapi berbentuk apa gitu? Disimpan di bank, bunganya, atau diperdagangkan gitu? Diputer, apa? Untuk usaha apalah, saham apalah, entah minyak ke, atau emas ke, atau apa. Atau berkembangnya ini ya karena ditaruh di bank gitu lah. Berbunga, berbunga, berbunga gitu maksudnya. Nah ini berkembangnya gimana dana BPJS ini? Nah. Dana pensiun. Nah, kok bisa nambah? Jadi kita nyetor 2000 kali tiap bulan kali 12 selama setahun kan 24.000. Rupiah kan 24.000. Terus kita dapat 30.000. Nah, kok bisa jadi 30.000 dari mana? Ya kena. Nah, yang nambahnya itu dari mana? Kok bisa loh? Enak gitu. Masa tiba-tiba cling? Kan ada apa, proses. Nah, itu loh, prosesnya itu kok bisa nambah itu bagaimana, seperti itu. Hah? Ya sudah ya, kalau gitu enggak tahu juga. Nah, tergantung berkembangnya dari saya. Ini kan sekarang pertanyaannya bukan pada masalah BPJS-nya. Kalau asuransinya jelas haram, haram. Hukum asuransinya seperti itu. Tapi sekarang dana yang berkembang ini. Nah, kayak gitu. Ini pertanyaannya ya, bukan masalah BPJS-nya. Kalau dikembangkannya itu karena usaha, ya. Di Saudi ada bank syariah. Bank syariah itu orang yang menabung itu dia teranggap investor. Nah, dia kembangkan tuh apa sahaminya, apalagi yang lainnya, ya dapat keuntungan. Ya, nggak ada masalah yang seperti ini. Berkembang uangnya karena dari perdagangan. Tapi kalau perdagangannya itu hasil karena bunga bank itu kok bisa dapat untung sih kita? Nah, kita itu kan diiming-imingi, nyimpan di situ, biar bank punya modal, dengan itu bank meminjamkan ke orang, kemudian bank itu mendapatkan keuntungan yang lebih, kan gitu? Ya, kalau yang seperti ini ya riba. Nah, ya kalau berkembangnya karena dari proses seperti ini ya riba. Seperti itu. Tapi kalau tadi itu diputar untuk usaha tertentu, ya bukan riba. Nah, seperti itu. Ya. Nah, fadal. Virtual. Gimana itu virtual? Enggak boleh. Beli emas itu harus yadan biyadin. Emas itu harus beli emas. Ini uang emas. Nah, cash di tempat gitu. Itu beli emas. Seperti itu. Emas, perak, itu harus yadan biyadin. Nah, seperti itu. Tadi siapa yang? Hah? Yang ngacung tadi ada dua, enggak ya? Baik. Kalau dari pertanian padi, padinya terjual dalam bentuk gabah. Jadi uang petani sudah tahun jadi uang. Gimana ini? Kalau dari pertanian padi, padinya terjual dalam bentuk gabah. Jadi uang petani sudah tahunan, apakah kena zakat? Ini yang anda pahami, yang jualnya gabah gitu ya, masih belum apa, belum dikupas gitu ya. Ya sudah kan bisa dikira-kira, ya kan? Kalau dalam bentuk sudah kupasan itu apa, berapa gram, berapa kilo, kan bisa diperkirakan. Ya biasanya orang pertanian mah udah paham, walaupun dia jual gabah, tapi dari gabah ini bisa jadi berapa beras, berapa kilo, kan bisa diperkirakan. Kalau perkiraannya itu masuk tadi, ya sudah keluarkan zakatnya sejumlah kilo, kalau jadi berasnya itu sudah. Seperti itu. Nah. Taib. Ana mufaddal akhzab. Zakat yang uang. Ya. Ya. Taib. Uang, zakat uang, yang terkena kewajiban zakat uang itu apakah uang yang di kita atau juga uang yang piutang kita? Ya, gitu ya. Maka yang namanya piutang itu ada dua. Piutang yang memang masih memungkinkan untuk kembali. Dan ada juga piutang yang memang mai'us. Artinya ini la'ab, orangnya susah dikejar. Nah, kalau yang jenis pertama maka iya. Jadi dikumpulkan uang yang di kita dengan yang piutang di orang yang memang orang ini jujur, amanah, sehingga dia bayar terus ya, maka dihitung, harta tersebut dihitung, Nah, tapi kalau jenis kedua yang piutang di orang yang error, ya, tadi ditagih, nah ini nggak terhitung. Nah, seperti itu. Nah, Fadl, Mas Pri, ini nggak ada zakatnya ya? Bukan, bukan. Bukan yang enggak diperjualbelikan, namun yang tidak dijadikan bisnis, nah gitu. Mobilnya tidak ada zakatnya. Tapi hasil dari ya itu tinggal uang dari hasil itu, ya kalau sudah sampai nisab, jatuh nisab sesuai ketentuan tadi ya. Selama setahun gak berkurang, sampai setahun, nah itu ada zakatnya. Adapun mobilnya tidak. Mobilnya, iya. Hasil mobilnya seperti itu. Itu yang terkena zakat. Adapun mobilnya tidak, tidak ada zakatnya. Walaupun mobil itu dipakai untuk berniaga. Sama dengan toko, inventarisirnya, barang-barang inventarisirnya itu gak ada zakatnya. Ya. Bangunannya enggak ada zakatnya, tapi isinya yang diperjualbelikan, nah itu. Sehingga mobil angkot misalnya ya. Itu mobilnya enggak ada zakatnya. Nah. Baik. Nah, Fadl Abu Khalid. Masalah apa? Hewan. Nah. Afwan. Oh ya ya itu ya orang-orangan lah ya orang punya modal diserahkan ke yang menggembala gitu ya. Nah, kan biasanya keuntungannya 50-50 apa namanya nanti kalau beranak gitu ya kurang lebih ya. Ya itu berarti kan tempat gembalanya jadi satu. Kan seperti itu. Tempat apalagi semuanya jadi satu kan gitu. Ya kalau sudah sampai 40 ekor ya iya. Iya, karena kan itu miliknya ya perjanjiannya tergantung kalau 50-50 ya, ya kan? Maka ya kena zakat ya 50-50. Jadi satu ekor kambing harganya berapa ya, ya? Pokoknya urunan seperti itu. Jadi terkena zakat kalau sudah sampai nisabnya dan haulnya. Nah, seperti. Nah, alhamdulillah. Terakhir ya. Orang yang berbuat apa? Oh, lari dari kewajiban zakat. Hilah, nah. Nah. Haram. Hilah. Ya. Sudah mau sampai setahun, enggak pelit hadza rajul bakhil hadza miskin. Pelit. Enggak mau ngeluarin zakat. Nah. Sudah mau sampai setahun, sudah sampai mau sampai haul. Uangnya dipakai mau buat beli apa? Niatnya bukan karena serius mau beli, namun biar enggak kena zakat. Seperti itu. Haram hadza haram. Nah. Enggak boleh. Maka sebenarnya pendapat ulama tetap dia kena kewajiban zakat. Nah, dan ini pendapat kuat juga. Ya karena dia hilah, bukan karena apa kebutuhan atau apa. Ya, lo kan bukannya nunggu haul saat. Kalau belum haul kepake berkurang, kan nggak ada zakat. Iya betul. Sama Bani Israel juga dilarang mancingnya hari Sabtu. Nah, taruh jalannya hari Jumat, ngambilnya hari Ahad. Jadi apa? Monyet dan babi. Seperti itu. niatnya sudah mau syariat, mau diakal-akali. Ya, ini haram yang seperti ini, enggak boleh. Taib naktafi bihadal qadar. Wassalallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.